Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wa ashadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Amma ba'd, insyaAllah di malam hari ini kita melanjutkan sebagaimana yang terjadwal kajian rutin kita dari kitab Fikih Muyassar, dan kita masuk pada bab yang kelima, atau masih dalam pembahasan bab yang kelima dari Kitabul Buyu' terkait jual beli as-salam. Kita ulang bab yang kelima ini dari awal. Qala al-muallifun hafizahumullahu ta'ala al-babul khamis fis salam. Bab yang kelima terkait as-salam. Fa fihi mas'alatan. Dalam bab ini terdapat dua masalah. Al-mas'alatul ula fi ma'nahu wa adillatu masyru'iyyatihi wal hikmatu min dhalik. Masalah yang pertama terkait maknanya, apa makna as-salam, dan dalil tentang syariat jual beli tersebut, wal hikmah min dzalik, dan hikmah yang terdapat daripada muamalah tersebut. Ta'rifuhu, adapun ta'rif definisinya, apa itu as-salam, jual beli salam, apa definisinya? Beliau menjelaskan, qalu as-salamu was-salafu bima'na wahid. As-salam was-salaf bima'na wahid. As-salam dengan mim dan dengan alfa, as-salam was-salaf, itu maknanya sama. Bisa disebut jual beli salaf atau jual beli salam. Maknanya sama. Wa huwa, yaitu bay'u sil'atin ajilatin mawsufatin fi dhimmati bithamanin muqaddam, bithamanin muqaddamin. Jual beli salam adalah bay'u sil'atin ajilah mawsufah fi dhimmah bithamanin muqaddam. Jual beli sil'ah, barang ajilah, yang penyerahannya diakhirkan. Jual beli barang yang penyerahannya diakhirkan, mausufah, tetapi barang tersebut telah disifati dengan sifat tertentu, spesifikasinya sudah jelas. Fidzimmah, dalam tanggungan penjual. Jadi barang tersebut dalam tanggungan penjual. Bithamanin muqaddam, dengan harga kontan di awal. Ini definisi jual beli salam, yaitu menjual barang yang barang tersebut penyerahannya diakhirkan, yang sudah ditentukan sifat-sifatnya, kriterianya, dan penjual akan menyerahkan barang tersebut di waktu yang mereka sepakati, namun pembayaran akadnya, pembayarannya lunas di awal akad jual beli tersebut. Inilah definisi as-salam. Sehingga barangnya diakhirkan. Jadi jual beli itu ada 4 gambaran. Bagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Jual beli itu terdapat 4 gambaran dari sisi ini. Yang pertama, barang dan harganya sama-sama kontan. Al-halu bil-hal, kontan dengan kontan. Ini barangnya ada, uangnya ada, langsung kontan, tanpa ada pengakhiran. Saya beli kitabmu ini dengan 50 ribu. Kitabnya ada di tangan penjual, dan uangnya ada di tangan pembeli, dan mereka melakukan serah terima kontan, sama-sama barangnya di depan, dan harganya juga di awal. Ini tidak ada masalah, ini jelas. Yang kedua, gambaran jual beli yang kedua adalah al-mu'ajjal bil-mu'ajjal. Sama-sama diakhirkan. Barang diakhirkan, harganya, uangnya juga diakhirkan. Atsaman, harganya juga diakhirkan. Saya beli kitabmu dengan 50 ribu, tapi penjual belum, barangnya tidak ada. Barangnya masih nanti, sebulan lagi baru ada. Dan uangnya juga nanti. Sama-sama diakhirkan. Jadi barang diakhirkan, harganya juga diakhirkan. Ini tidak boleh. Ini hukumnya haram, tidak boleh. Ini menjual sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang tidak ada. Jadi menjual beli, macam yang kedua, al-mu'ajjal bil-mu'ajjal, yaitu sama-sama diakhirkan, barangnya belum ada, uangnya juga belum ada. Melakukan transaksi jual beli yang seperti ini, hukumnya haram, tidak boleh. Karena ini merupakan jual beli sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang tidak ada. Yang ketiga, yaitu bab as-salam, permasalahan jual beli salam ini. Barangnya di awal, harganya di awal kontan, barangnya di akhir. Ayyu'ajjil al-thaman wa yu'akhir al-muthman. Harganya di awal, barangnya di akhir, ini disebut as-salam. Dan yang keempat, lawan daripada jual beli salam, yaitu ayyu'ajjil al-muthman wa yu'akhir al-thaman. Ayyu'ajjil al-muthman wa yu'akhir al-thaman. Barangnya di awal, pembayarannya diakhirkan. Ini hutang atau yang disebut dengan kredit. Jual beli dengan cara kredit, di tahap pembayarannya diangsur. Ini boleh dengan syarat-syarat yang terpenuhi. Maka bab as-salam adalah jual beli yang gambaran ketiga tadi, yaitu harganya di awal kontan dan barangnya diakhirkan. Tapi kita jelaskan di sini. Qala bay'u sil'ah, definisinya adalah bay'u sil'atin ajilah. Jual beli barang yang penyerahan barang tersebut diakhirkan. Ajilah mausufah fi dhimmah. Barang tersebut disifati dengan pensifatan yang jelas, terperinci, yang mana fidzimah, disifati, dan barang itu statusnya fidzimah, dalam tanggungan penjual. Jadi ada mausuf fidzimah, barang tersebut disifati, dan barang itu dalam tanggungan penjual. Penjual nanti akan menyerahkannya kepada pembeli di saat jatuh tempo waktu penyerahan barang. Maka keluar dari mausuf fidzimah, mausuf al-mu'ayyan. Ada istilah mausuf fi dhimmah dan ada istilah mausuf mu'ayyan. Mausuf fi dhimmah, barangnya dalam tanggungan penjual. Maksudnya, belum ditentukan barangnya yang mana, ada di mana barangnya, di toko ini atau di toko mana. Belum ditentukan barangnya, tidak ditentukan zatnya. Belum ditentukan zatnya, tetapi dalam tanggungan penjual akan mendatangkan barang tersebut. Ini mausuf fi dhimmah, dalam tanggungan penjual. Ada juga mausuf mu'ayyan. Kalau mausuf mu'ayyan, itu barangnya sudah ditentukan. Barangnya sudah ditentukan. Misalnya jam. Jam saya di rumah, saya jual dengan cara salam. Saya punya jam, sifatnya demikian dan demikian. Saya jual kepadamu dengan cara salam. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Karena apa? Ini bukan mausuf fi dhimmah, mausuf mu'ayyan. Jadi mausuf mu'ayyan dan mausuf fi dhimmah itu berbeda. Berbeda, harus kita pahami. Apa itu mausuf fi dhimmah? Mausuf fi dhimmah itu masih dalam tanggungan penjual. Jadi belum ditentukan barangnya yang mana. Zat barang itu belum ditentukan yang mana. Tidak ada di rumah saya, tidak pula di toko ini. Tetapi intinya nanti saya akan datangkan barang tersebut dimanapun zatnya belum ditentukan. Saya akan datangkan barang yang sesuai sifat kriteria yang disebutkan tadi. Kalau misalnya jamnya ada di toko, dia tahu jam ini ada di toko tertentu. Dan dia kemudian menjual beli salam dengan seseorang. Saya jual kepadamu jam sifat spesifikasi seperti ini. Bayar di depan. Tetapi dia sudah menentukan nanti jamnya itu di toko ini. Ini enggak boleh. Ini namanya mausuf fidzimmah. Mausuf muayyan, sudah ditentukan. Zat barang itu sudah ditentukan, maka ini tidak boleh. Ini mausuf muayyan. Paham ya? Kalau mausuf fidzimmah, pokoknya jam yang seperti ini kriterianya belum saya tentukan. Mana zatnya belum saya tentukan. Intinya saya nanti pekan depan saya harus nyari. Saya bisa mendatangkan jam tersebut, entah dari toko mana, dari tempat mana, dia mengambilnya. Tapi tidak ditentukan di saat akad, tidak ditentukan mana barangnya yang akan dia ambil. Dipahami? Yang disebut mausuf fidzimmah. Menjual barang yang penyerahannya diakhirkan, dan barang tersebut mausuf fidzimmah. Disifati dalam tanggungan penjual. Bukan sudah ada barangnya. Bukan sudah milik dia punya di rumah barangnya. Tidak boleh. Ini bukan mausuf fidzimmah. Ini mausuf muayyan. Bithamanin muqaddam. Dengan harga kontan di awal. Maksudnya harus lunas. Harganya lunas kontan di awal, sehingga tidak boleh dalam jual beli salam diakhirkan pembayarannya atau dicicil pembayarannya. Saya bayar di awal sekarang sekian, kemudian dibagi 3 kali pembayaran atau 2 kali pembayaran, tidak boleh. Harus kontan semua harganya di awal akad jual beli tersebut. Tapi kita lanjutkan. Qalu rahimahum wa qalu hafizahumullahu ta'ala dalilu masyru'iyyatihi. Dalil tentang syariat dan bolehnya jual beli as-salam. Fa'an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Rasul alaihi salatu wassalam datang masuk ke Madinah, pindah hijrah ke Madinah. Wahum yuslifuna fi thimari as-sanata was-sanatain. Dan Rasul alaihi salatu wassalam mendapati para sahabat yang tinggal di Madinah. Mereka melakukan jual beli salam. Yaitu as-salaf. Jual beli salaf atau jual beli salam. Fithimar dalam buah-buahan. As-sanata was-sanatain. Untuk masa setahun atau 2 tahun. Jadi mereka ahlul Madinah. Sebelum datangnya Rasul ke Madinah, mereka terbiasa melakukan jual beli salam sesama mereka. Jadi pemilik kebun atau orang yang punya kebun, dia sudah jual barangnya atau buahnya dengan cara salam. Belum tiba masa panen, bahkan belum tumbuh buahnya, dia sudah dibeli buahnya ini. Ada orang membelinya dengan cara salam. Saya beli buahmu nanti ketika panen sekian ton, atau misalnya kurma sekian ton harganya 20 juta misalnya. Di saat panen baru diserahkan barang tersebut kepada pembeli. Ini disebut jual beli as-salam. Namun harus terpenuhi syarat-syaratnya. Jadi barangnya belum ada, barangnya masih belum ada. Tapi masih dalam tanggungan penjual. Maka buah-buahan itu belum tumbuh. Belum tumbuh. Tapi masih dalam tanggungan penjual. Nanti kalau tumbuh, baru setelah itu diambil. Beda kalau buahnya sudah ada, dia lakukan jual beli salam, ini tidak boleh. Buahnya sudah ada, sudah ditentukan, maka ini tidak boleh dilakukan jual beli as-salam. Faqala, nah ketika Rasul alaihi salatu wasallam beliau menyaksikan muamalah yang dilakukan oleh para sahabat ahlul Madinah tersebut, maka beliau bersabda, man aslafa falyuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Barang siapa yang melakukan jual beli salam atau as-salaf, falyuslif, maka hendaknya dia melakukan jual beli tersebut fi kailin ma'lum, dengan takaran yang jelas. Takarannya harus jelas, berapa yang kamu beli barangnya itu berapa takaran. Wa waznin ma'lum, dan harus jelas pula beratnya, berapa kilogram. Ila ajalin ma'lumin, dan harus jelas pula masa dan waktu pembayarannya atau waktu penyerahan barang tersebut. Jadi harus jelas dari sisi apa? Sifatnya, takarannya, beratnya, demikian juga jenisnya sebagaimana yang nanti akan dijelaskan. Dan juga masa penyerahan barang tersebut juga harus dipastikan dan ditentukan. Maka tidak boleh masanya tidak ada ketentuan sampai kapan, pokoknya nanti kapanpun saya akan datangkan, tidak. Harus ditentukan masa dan zamannya. Maka hadis ini merupakan dalil tentang bolehnya jual beli as-salam. Qalu al-hikmatu min mashru'iyyatihi. Masalah yang berikutnya, al-hikmah min mashru'iyyatihi. Setelah kita mengetahui definisi jual beli salam dan dalil tentang bolehnya transaksi as-salam, maka kita akan masuk pada hikmah. Hikmah di balik pembolehan dan mensyariatkan jual beli salam ini. Qala wa ajazathu syari'atul islamiyyatu tawsi'an 'ala afradihim. Syariat Islam membolehkan transaksi tersebut, tawsi'an 'ala afradihim, dalam rangka untuk memberi kemudahan ala afradiha, bagi pemeluk agama Islam. Fal muzari' mathalan. Nah, jadi intinya ada hikmah di balik bolehnya jual beli salam, yaitu kemudahan terhadap pemeluk agama Islam, terhadap kaum muslimin. Ada banyak kemudahan yang Allah berikan dalam agama ini, di antaranya jual beli transaksi as-salam. Fal muzari', contohnya petani seorang, al muzari', petani atau orang yang memiliki kebun. Qad la yamliku naqdan yunfikuhu fi islahi ardihi wa zira'atihi. Orang yang punya kebun itu terkadang dia tidak punya uang kontan yang dengannya dia bisa membiayai kebunnya dan pengurusan tanahnya. Dia punya tanah, punya kebun, tapi sayangnya dia tidak punya uang kontan untuk mengurus itu semua. Wala yajidu man yuqriduhu, dan dia pula tidak mendapati orang yang bisa memberikan hutang kepadanya, pinjaman. Dia tidak mendapati orang yang bisa dipinjam uangnya karena butuh biaya besar untuk mengurus tanah dan kebunnya, butuh biaya besar, dan dia tidak dapat orang yang bisa dipinjam uangnya. Fa ubiha lahu salama hatta la tafutuhu maslahatu istithmari ardihi. Maka kondisi orang ini dibolehkan bagi dia untuk melakukan transaksi jual beli salam, sehingga dengan itu la tafutuhu maslahah istithmari ardih. Dengan itu dia tidak terlewatkan dari kemaslahatan istithmar ardihi, untuk memanfaatkan kebunnya dan tanahnya tersebut. Dengan itu dia tidak mengalami kerugian dan tidak terbuang sia-sia harta yang dia miliki dari kebun dan tanah itu. Contohnya tadi, dia punya kebun anggur misalnya. Punya kebun anggur di musim, di musim tumbuhnya anggur misalnya, atau tamar, di musim tumbuhnya kurma, punya kebun kurma. Di musim tumbuhnya kurma, harga kurma misalnya di musimnya 1 ton misalnya 20 juta. 20 juta anggap 1 ton 20 juta harga kurma, di musim kurma 20 juta. Dan orang ini mencari orang yang bisa membeli buah-buah dia ketika datang waktu panennya. Sehingga dapatlah orang yang akan membeli kurma dia dengan cara assalam, dengan cara assalam. Pembeli membeli buah tersebut 1 ton lebih murah. Lebih murah. Karena ini keuntungan untuk maslahat pembeli. Jadi intinya penjual dan pembeli itu sama-sama mendapat keuntungan dari jual beli assalam. Penjual dan pembeli sama-sama mendapat keuntungan dari jual beli assalam. Masalahnya misalnya jika di musim kurma, di musim panas kurma itu 1 tonnya terjual 20 juta, tapi sebelum musimnya dia bisa dapat harga 1 tonnya 10 juta. Sehingga dia datang kepada pemilik kebun ini dan dia membeli kurmanya per tonnya 10 juta dengan cara assalam. Pembeli mendapat keuntungan lebih murah harga yang dia dapat, dan dia mendapat keuntungan banyak. Demikian juga penjual mendapat keuntungan, mendapat uang kontan, sehingga dengan itu dia bisa mengurus tanahnya, mengurus kebunnya dengan uang yang ada ini. Ini diantara maslahat dari jual beli assalam, sama-sama menguntungkan antara penjual dan pembeli. Pembeli mendapat keuntungan murah, harga yang murah, dan penjual mendapat keuntungan uang yang kontan yang bisa dia gunakan untuk mengurus kebunnya tersebut. Dan ini diantara bentuk jalan keluar dari riba. Diantara bentuk jalan keluar dari bab riba dan hutang piutang, jika memberatkan terhadap seseorang, maka diantara jalan keluarnya adalah dengan cara jual beli salam. Misalnya selain kebun, misalnya seorang butuh uang, tidak ada yang meminjamkan dia uang, maka dia cari orang dan menawarkan mobil. Saya tawarkan kepada mobil seperti ini, seperti ini, seperti ini. Harganya sekian. Harganya sekian, kamu bayar di awal, nanti mobilnya saya datangkan tahun depan. Saya datangkan mobilnya tahun depan. Ini boleh, ini jual beli. Assalam. Jika ada yang mengatakan, bukankah ini termasuk jual beli sesuatu yang bukan dia miliki? Dalam sebuah hadis disebutkan Rasul alaihi wasallam bersabda, la tabi' ma laysa 'indak. Janganlah kamu menjual barang yang bukan milikmu. Bukan milikmu, tapi dia sudah jual kepada orang lain. Dijawab oleh para ulama dengan salah satu dari dua jawaban. Jawaban yang pertama bisa dijawab dengan jawaban yang pertama, bahwa hadis ini benar dan sah. Namun dalam permasalahan salam itu dikecualikan. Dalam permasalahan transaksi jual beli salam dikecualikan. Sehingga hukum asalnya tidak boleh seorang menjual beli sesuatu yang bukan miliknya dan belum dia miliki. Tidak boleh dia jual kecuali dalam satu permasalahan, yaitu bab assalam. Kenapa dikecualikan? Karena ada dalil khusus yang membolehkan tentang jual beli salam. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, atau bisa juga kita jawab dengan jawaban yang kedua, bahwa jual beli salam itu barangnya belum ditentukan. Mausu fi dhimmah. Barangnya belum ditentukan. Berbeda jika barangnya sudah ditentukan, zatnya ini. zatnya di toko ini, di dealer yang ini, mobilnya dan seterusnya di tempat ini sudah ditentukan. Zatnya jika sudah ditentukan, maka ini tidak boleh. Tapi selama zatnya belum ditentukan, maka itu mausuf fi dhimmah, barang yang disifati dalam tanggungan dia, dan dia tidak menentukan, zatnya belum dia tentukan, masih sifat-sifatnya yang ada dalam tanggungan dia. Baru setelah itu dia mencari dan mencari. Di saat akad tidak ada penentuan zatnya. Inilah dua jawaban atau salah satu dari dua jawaban bisa kita jawab bahwa bab as-salam ini dikecualikan dari jual beli sesuatu yang tidak dimiliki, larangan jual beli sesuatu yang bukan miliknya, atau jawaban yang kedua bahwa jual beli ini barang tersebut bukanlah barang yang sudah ada, tetapi bukan barang yang sudah ditentukan zatnya, tetapi barang yang masih dalam tanggungan dia dan belum ditentukan zatnya. Berbeda contohnya, misalnya seorang datang ke tempat jual perabot rumah, beli kulkas. Penjual, pembeli mencari kulkas mereknya Samsung demikian, mereknya ini, sifatnya demikian. Penjual melihat di tokonya tidak ada yang seperti itu, kulkas di tokonya tidak ada seperti yang dia inginkan, mereknya tidak ada yang seperti itu. Tapi dia mengatakan, iya ada. Ada. Mana uangnya? Baru dia pindah, pergi ke toko sebelah, mengambil barang dari kulkas yang ada di toko sebelah. Ini tidak boleh. Ini menjual barang yang bukan milik dia. Menjual barang yang bukan milik dia. Dan barang itu sudah ada. Dia sudah menentukan. Zatnya sudah dia tentukan. Jadi zatnya, barangnya sudah dia tentukan. Nanti saya akan ambil yang ini. Ini menjual sesuatu yang bukan milik dia, ini hukumnya haram, tidak boleh. Beda halnya jika ada seorang datang cari kulkas. Tidak ada. Kulkas yang kamu cari tidak ada, tetapi bisa. Caranya kita lakukan transaksi salam. Tapi syaratnya dia tidak boleh menentukan kulkas itu yang ada di sebelah ini. Dia, intinya tanggungannya kulkas itu dia akan mencari, dan dia tidak menentukan di saat akad bahwa dia akan mengambil kulkas yang di toko sebelah. Jika dia punya niat yang seperti ini, maka ini tidak boleh. Ini mausuf muayyan. Jadi yang dibolehkan itu mausuf fi dhimmah. Barangnya itu disifati tetapi masih dalam tanggungan dia, belum ditentukan zatnya. Kalau sudah ditentukan zatnya, maka tidak boleh. Paham ya? Qala al-hikmatu min mashru'iyyati. Naam, ini sudah. Tapi kita masuk masalah ats-tsaniyah. Qalu al-mas'alatu ats-tsaniyah, masalah yang kedua, fi syurutihi, tentang syarat-syarat jual beli salam. As-salamu naw'un min anwa'il bay'. Salam merupakan salah satu transaksi dari transaksi jual beli. Walidzalika yushtaratu li sihhatihi syurutul mutaqaddimah fi 'aqdil bay'. Oleh karena itu disyaratkan dalam jual beli salam ini sebagaimana apa yang disyaratkan dalam permasalahan syarat-syarat jual beli yang lalu. Wa yudhafu 'alaiha al-ati. Namun dalam masalah as-salam ditambah lagi beberapa syarat berikut. Dalam permasalahan transaksi jual beli salam ditambah lagi beberapa syarat berikut. Al-awwal ayyakuna al-musallamu fihi mimma yumkinu indibatu sifatihi. Ayyakuna al-musallamu fihi mimma yumkin indibatu sifatihi. Barang, status barang itu mimma yumkin, memungkinkan untuk dibakukan sifatnya. Sifatnya disebutkan, spesifikasinya, dan sifatnya bisa dibakukan. Dikailin aw waznin aw dhar'in, baik pembakuan sifat itu dengan cara ditakar banyaknya atau ditimbang beratnya, auzara atau diukur besarannya, atau yang semisalnya, atau ada contoh barang yang serupa, ini juga termasuk. Misalnya barangnya ada, contohnya saya ingin barang mobil persis seperti ini. Contohnya ini. Maka ini sudah termasuk penyebutan sifat yang sempurna. Jadi intinya harus bisa disifati barang itu. Maka jika ada barang yang tidak bisa dibakukan sifatnya, seperti hewan ternak, kambing, tidak bisa di hewan, kata para ulama, tidak bisa di seorang menjual beli hewan tanpa melihat hewannya. Sifatnya harus dia lihat, tidak bisa hanya penyebutan saja. Demikian juga seperti berlian, batu-batu mulia yang butuh harus dilihat, tidak cukup penyebutan sifat saja. Jadi ada barang-barang yang dengan penyebutan sifat seorang sudah paham, sudah bisa tergambar, oh sifatnya demikian. Tapi di sana ada juga barang yang tidak cukup penyebutan sifat, harus dilihat dengan mata dia. Di antaranya, yaitu seperti al-jawahir, logam-logam mulia, berlian, permata, dan seterusnya, itu tidak cukup seseorang hanya mendengar sifatnya demikian, harus dilihat. Makanya tidak boleh dilakukan jual beli salam padanya. Jadi harus bisa dibakukan sifatnya dan spesifikasinya, bisa dijelas, dirinci, dan bisa dipahami oleh pembeli. Apa tujuannya? Hatta la yu'adjiya ila tanazu, sehingga tidak menyebabkan pertikaian. Nah, jika barang tersebut tidak sesuai dengan apa yang tergambar pada pembeli, tentu akan terjadi pertikaian. Maka ini tidak boleh. Harus barang itu sesuai sifat dan spesifikasinya bisa disebutkan dan bisa disifati, sehingga tidak akan terjadi perselisihan tersebut. Sehingga dalam masalah jual beli salam harus teliti dan harus jelas antara kedua belah pihak, sehingga ketika terjadi perbedaan sifat maka bisa dilakukan fasakh, pembatalan jual beli dari pihak pembeli. Ini yang pertama. Yang kedua, ats-tsani ma'rifatu qadril musallami fihi bi mi'yarihi syar'i. Harus diketahui kadar barang tersebut dengan ukuran yang syar'i. Fala yasihhu fi makirin waznan, maka tidak boleh barang yang ditakar ditimbang. Wala fi mauzunin kailan, dan tidak boleh barang yang harusnya itu ditimbang tapi dijual dengan cara ditakar. 6. Syariat Islam asalnya membedakan antara barang yang ditakar dan barang yang dijual. Di zaman dahulu, terlebih di zaman dahulu, tidak semua barang itu ditimbang sebagaimana di zaman sekarang. Di zaman sekarang mungkin barang yang zaman dahulu ditakar, sekarang mungkin pakainya timbangan semua. Sehingga kata Syekh di sini, barang yang dalam syariat ditakar, maka harus dijual dengan cara ditakar. Dan barang yang ditimbang harus dijual dengan cara timbangan. Tapi jelas oleh para ulama bahwa dalam permasalahan ini, pendapat yang rajih bahwa barang yang ditakar itu boleh dijual dengan cara ditimbang. Sebagaimana telah berlalu pada permasalahan ar-riba. Barang yang ditakar itu boleh dijual dengan cara ditimbang karena ukuran beratnya itu tidak berbeda. Tetapi barang yang ditimbang itu tidak boleh dijual dengan cara ditakar. Barang yang ditakar itu contohnya seperti buah-buahan, beras zaman dahulu, buah-buahan itu tepung atau gandum itu mereka jual beli dengan cara ditakar. Kurma dengan cara ditakar. Satu cakupan, berapa cakupan, dan seterusnya. Tidak pakai timbangan. Tetapi jika ditimbang, yang ditakar itu ditimbang, maka tidak masalah. Karena tidak berbeda. Tidak akan menyelisihi banyaknya. bahkan lebih akurat timbangan daripada takaran. Timbangan daripada takaran itu lebih akurat timbangan. Sehingga, kata para ulama, inilah pendapat yang rajih bahwa barang yang ditakar itu boleh dijual dengan cara ditimbang. Beras sekilo ditimbang, tidak mengapa dijual dengan cara ditimbang. Tetapi barang yang secara syariat dia ditimbang, maka tidak boleh dia dijual dengan cara ditakar. Seperti emas, perak, dan seterusnya. Yang mana itu di zaman secara syariat harus dipakai timbangan, maka tidak boleh dijual dengan cara ditakar. Karena tidak mungkin adanya kesamaan di situ. Pasti akan terjadi perselisihan, perbedaan. Satu takaran ini, dengan satu takaran emas, dan satu takaran emas tidak mungkin beratnya sama. Tetapi jika satu takaran beras dengan satu takaran beras yang lain, itu beratnya pasti sama. Dan banyaknya sama. Qala tsalits, kemudian yang ketiga, ayyuzkar jinsul musallami fihi wa naw'ihi bi sifatihi al-mumayyizati lahu, harus dijelaskan jenis barangnya, variannya, bi sifatihi, dengan ciri-ciri yang terbedakan dari yang lain. Ini intinya masih masuk dalam syarat yang pertama tadi. Jadi betul-betul harus teliti dan jelas mereknya, jenisnya, gambarannya seperti apa, warnanya, apakah warna putih, hitam, dan seterusnya. Jadi harus betul-betul jelas. Kata Rasulullah SAW, فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. Harus jelas dari sisi takarannya, timbangnya, dan semuanya harus maklum. Harus maklum. Dan semua itu dalam rangka supaya tidak terjadi perselisihan nanti. Jika ada sesuatu yang tidak dirinci di awal, kemudian mereka akan berselisih di ketika barangnya sudah ada, maka ini akan repot di akhirnya nanti. Jadi harus jelas jenisnya dan warnanya, sifatnya, ciri-cirinya harus bisa terbedakan dari yang lain. Ar-rabi', yang keempat, ayyakuna daynan fi dhimmah. Barang tersebut merupakan dain, hutang yang dalam tanggungan penjual. Hutang dalam tanggungan penjual. Dain fi dhimmah, jadi belum ada barangnya. Baru setelah akad, baru dia mencari barang tersebut. Dalam tanggungan penjual. Setelah sebulan atau setelah setahun, baru dia diadakan barangnya. Adapun jika barangnya sudah ada dan dia sudah menentukan zatnya, maka ini bukan mausul fi dhimmah. Ini bukan dalam tanggungan dia. Ini sudah ada. Qala al-khamis ayyakuna mu'ajjalan. Barang tersebut harus ditangguhkan. Maksudnya harus diserahkan di akhir. Barangnya harus diserahkan di akhir. Tidak boleh di pertama. Di akhir barangnya sudah selesai kontan. Baru sesuai kesepakatan berapa lama penyerahan barangnya, maka barangnya harus diserahkan di akhir. Tidak boleh di awal. Kalau di awal, maka itu bukan jual beli. Salam. Qala sadis, yang keenam, ayyakuna al-ajalu ma'luman wa muhaddadan minat tarafain. Masa penangguhan dan penyerahan barang itu harus sama-sama diketahui. Minat tarafain. Sama-sama ditentukan dan diketahui oleh kedua belah pihak. Kapan, hari apa, tanggal berapa, harus diketahui oleh kedua belah pihak dan disepakati oleh keduanya. Tapi itulah beberapa syarat, masih tersisa syarat-syarat yang berikutnya. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillah. Naktafi ila hadzal qadr. Subhanakallahumma bihamdih. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.